rasa seninah. Laku dah bebas perpan, sada perpedaman kita duana. Senang ras mesra, tangis ras tawa. Sepengkejap kengin dubi kita duana. Gundari iyo sari hindu, kudun tinali kita berteman. Ibat kesempitanku, isempat kendu muang kenaku. Ia sitih dun dubi, siatiku ngena, siatiku jadi. Sekelukur dun ganci kenaku, ibas busuk rasa tinggal silam keras teman meriah. Silam suruh misiram dua kali siram. Siram keras nadi gini, siram keras kandung-kandung. Rasa tinggal siram rasa mahmur.